بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab الفقه الميسر. قال المؤلف ومن أتلف ما حرم الله كآلات اللهو والصليب وأواني الخمر وكتب الضلال والبدعة وأشرطة ومجلات المجون والخلاعة فإنه لا ضمان عليه لكن لا يكون الإتلاف على إطلاقه بل لا بد من تقييده بأمر الحاكم وتحت رقابته ضمانا للمصلحة ودفعا للمفسدة ودرءا للفتن. Berkata المؤلف ومن أتلف dan barang siapa yang menghancurkan, merusak, memusnahkan ma haram Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah azza wa jal, ka alatil lahwi, seperti alat-alat musik, disebut dengan alatul lahwi, alat-alat musik, dengan semua macam perangkatnya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ghina wa tarab, nyanyian yang disertai dengan atau diiringi dengan suara-suara dari alat-alat musik, apakah bentuknya seruling ataukah gitar ataukah yang lainnya. Semua bentuk yang bisa menghantarkan suara-suara musik adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di akhir zaman umat beliau akan menghalalkan yastahillunal hirra wal harira wal ma'azif. Ada di antara mereka yang akan menghalalkan yastahillunal hirra, perzinahan, wal harira, sutra untuk kaum pria, wal ma'azif, dan alat-alat musik, menunjukkan bahwa hukum asalnya itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga apabila ada seorang yang menghancurkan alat-alat musik ini tadi, rusak dia, itu harta milik orang lain, tetapi dimusnahkan, dihancurkan. Sebagaimana kita lewati pada pembahasan yang lalu, hukum asalnya haram. Untuk merusak milik orang lain itu hukum asalnya adalah haram. Tetapi apabila milik orang lain tersebut adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian dipergunakan oleh orang tersebut, bahkan terang-terangan, maka yang seperti ini boleh untuk dirusak, boleh untuk dihancurkan, dimusnahkan. Seperti alat-alat musik, wassalib, salib, sulban, salib kalau bahasa kita. Di tengah-tengah masyarakat Islam, di daulah al-islamiyah, ada orang yang dengan bangga dia mempertunjukkan, memperlihatkan kekufurannya. Apakah itu salib ataukah itu lambang-lambang agama yang lain. Wa awanil khamri, demikian pula bejana-bejana yang digunakan khusus untuk menampung khamr, wadah minuman-minuman yang memabukkan. Misal di negeri kaum muslimin, peredaran khamr ini sangat-sangat sedikit sekali, dan itu pun secara sembunyi-sembunyi, pergerakan di bawah tanah. Nah, ketika ada dijumpai, ternyata diketahui di sana ada sekelompok orang yang sedang melakukan transaksi khamr, jual beli khamer atau pesta khamer. Diketahui, dijumpai di sana. Kemudian dihancurkan, ditangkap, dihancurkan. Wadah-wadahnya beserta dengan khamernya dituang, ditumpahkan ke tanah. Walaupun itu harta mereka, walaupun itu mahal harganya, tetap pengerusakan tersebut tidak ada ganti ruginya. Wa kutubud dalali wal bid'ati, demikian pula kitab-kitab yang mengarang atau kitab-kitab yang dikarang tentang kesesatan, kebid'ahan, khurafat. Walaupun mungkin sebahagiannya mengambil dari potongan-potongan ayat Al-Qur'an, sebahagiannya mengambil dari potongan-potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun secara keseluruhan justru isi kitab itu menyesatkan kaum muslimin. Isi kitab tersebut terkandung padanya kekufuran-kekufuran akbar, syirik-syirik akbar. Boleh untuk dibakar, boleh untuk dimusnahkan. Wa asyrotati wa majallatil mujuni wal khala'ah, demikian pula kaset-kaset atau majalah-majalah al-mujun yang berisikan tentang kegilaan wal khala'ah dan menampakkan aurat wanita, boleh untuk dirusak, dimusnahkan. Fa innahu la dhamana alaihi, pengerusakan yang terjadi, pemusnahan yang terjadi terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah ini, la dhamana alaihi, tidak ada ganti ruginya. Oh, tapi saya ini mengalami kerugian sekian puluh miliar, walaupun puluhan miliar atau bahkan lebih dari itu, maka pemusnahan itu, pengerusakan itu sama sekali tidak ada ganti ruginya. Pihak yang merusak, pihak yang memusnahkan, yang menghancurkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tersebut tidak mengganti rugi satu sepeser pun. Sekecil apapun tidak ada ganti ruginya. Lagin akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini, la yakunul itlafu ala itlaqihi, pengerusakan, penghancuran tersebut tidak secara mutlak, artinya tidak diserahkan kepada setiap individu masyarakat, tidak diserahkan kepada setiap individu warga. Laisa ala itlaqihi, bukan secara mutlak begitu saja. Oh, di sana ada tempat perjudian, 2-3 orang kemudian menghancurkan tempat tersebut tanpa koordinasi dengan pihak yang berwajib. Ini namanya ala itlaqihi, menghancurkan secara serampangan. Tidak menimbang di sana adanya maslahat, tidak menimbang di sana mafsadah yang akan lebih besar yang muncul. Tetapi semata sekedar semangat kemudian melakukan pengerusakan. Oh, itu di sana ada tempat perjudian, di sana ada tempat lokalisasi wanita-wanita yang menjual dirinya atau pelacuran. Itu di sana ada tempat-tempat remang-remang. 2-3 orang, 4-5 orang kemudian datang ke sana, membakar rumah tersebut, membakar tempat tersebut, menghancurkannya tanpa koordinasi dengan pihak berwajib. Tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kecuali kalau memang itu berada di bawah kekuasaan dia, misal dia melihat, loh kok anaknya membeli mainan yang di situ merupakan lambang kekufuran. Ambil, musnahkan, silahkan. Anaknya nangis-nangis minta dibelikan lagi yang semisal dengan itu, lah. Kalau mau belikan yang lain, kalau ini enggak. Atau dilihat ada anaknya yang sudah beranjak dewasa, ABG, memiliki alat-alat musik, membeli gitar, membeli seruling dan yang semisalnya, ambil, hancurkan. Dia menuntut minta ganti rugi itu dari uang tabungan saya, enggak ada ganti rugi. Kalau berada di bawah kekuasaannya orang tua yang merusak barang-barang yang haram yang dimiliki oleh anak-anaknya, labas, boleh, silahkan. Setiap orang tua melakukannya, boleh. Akan tetapi ketika itu milik orang lain, terkait dengan keamanan, terkait dengan kesejahteraan masyarakat tersebut, kalau seandainya dihancurkan oleh orang-orang tertentu justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar, nah yang seperti ini tidak lantas setiap orang menghancurkannya. Tidak lantas setiap ormas menghancurkannya. Oh, kami ini ormas Islam, kecemburuan kami terhadap Islam, kemudian datang ramai-ramai menghancurkan tempat-tempat ibadah non-muslim, ibadah orang-orang kafir. Jelas mereka kafir, kufar mereka. Tetapi sekarang kita hidup di sebuah negara yang memiliki aturan tersendiri. Maka hal itu harus diperhatikan. Ada ormas yang mengaku memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap Islam. Di sana ada tempat perjudian. Kemudian mereka melakukan gerakan sendiri, menghancurkan tempat perjudian tersebut secara beramai-ramai. Yang seperti ini juga tidak diperbolehkan. Lakin la yakunul itlafu ala itlaqihi, balla budda min taqyidihi bi amril hakim. Akan tetapi pengerusakan, pemusnahan tersebut tidak dilakukan secara mutlak. Tidak setiap orang bisa melakukannya. Bahkan hal itu harus dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Watah dari kabatihi, dan berada di bawah pengawasan, pengaturan, ketentuan pihak yang berwajib, pihak pemerintah, waliul amr dalam hal ini. Dhamanan lil maslahati, dalam rangka menjaga kemaslahatan, wa daf'an lil mafsadati, dan menghindarkan kerusakan, wa dar'an lil fitan, dalam rangka menutup pintu-pintu fitnah. Kalau seandainya itu dibuka secara luas, diperbolehkan siapa saja melakukannya, justru akan muncul fitnah yang besar. Tidak ada yang menjamin bahwa si fulan A merusak milik si fulan B murni karena kecemburuan agama. Murni karena hal itu adalah sesuatu yang haram. Bisa jadi, wah dulu saya rusak usaha saya, mati bisnis saya gara-gara si fulan itu. Ah, sekarang kesempatan. Ada hal-hal yang haram yang dia lakukan, kesempatan untuk balas dendam. Bisa jadi. Ketika itu dikembalikan kepada masing-masing individu. Sehingga dar'an lil fitan, dalam rangka menutup pintu-pintu fitnah yang akan tersebar lebih luas, hal itu tidak diserahkan kepada setiap orang, melainkan berada pada pengawasan, peraturan pemerintah, waliyu amril muslim. Jika hal itu memang telah ditetapkan oleh pemerintah muslim, dan mereka meminta bantuan kaum muslimin di sekitar tempat tersebut, baru boleh bergerak, dan itu pun tetap berada di bawah komando dan pengaturan mereka. Sehingga ketika hal itu telah dirusak, barang-barang haram tersebut telah dirusak, dimusnahkan, dihancurkan dengan ketetapan, keputusan dari waliul amr, kemudian di bawah pengawasan mereka langsung, la dhamana alaih. Berapapun yang dihancurkan, seberapa besar pun biaya yang telah dimusnahkan, tetap tidak ada ganti ruginya. Allahu a'lam wa shawab. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan al-wadi'ah wal-itlafat. Kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-babul khamis asyar, bab yang kelima belas. Fil ghasabi wa fihi mas'alatan, bab yang membahas tentang permasalahan ghasab. Dan dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ta'rifuhu wa hukmuhu. Pengertiannya, definisi dari ghasab itu apa dan hukumnya bagaimana? A, ta'rifuhu. Al-ghasbu lughatan akhdhu syai'i dhulman. Ghasab itu secara bahasa definisinya, pengertiannya adalah akhdhu syai'i, mengambil sesuatu yang itu milik orang lain, jelas itu dimiliki oleh orang lain, ada tuannya, zulman, secara zalim. Akhdhu syai'i, mengambil sesuatu, maknanya mengambil sesuatu dari orang lain, mengambil sesuatu yang itu jelas milik orang lain, zulman, secara zalim, secara paksa, dengan penuh aniaya dan yang semisalnya. Yang jelas dia ambil itu, dia miliki barang tersebut dengan kezaliman. Mengeluarkan, definisi ini mengeluarkan sesuatu yang dia temukan di jalan yang tidak bertuan saat itu. Akhdhu syai', mengambil sesuatu, bighairi dhulmin, tanpa ada kezaliman. dia menemukan sesuatu yang sangat berharga, walaupun itu berharga. Di pinggir jalan, di tengah pasar, di tempat keramaian, terjatuh sesuatu yang berharga tersebut, tidak ada orangnya. Dia ambil sebagai luqatah dalam rangka untuk dia simpan, dia jaga, kemudian dia umumkan. Agar tidak tercecer dan agar segera diketahui oleh pemiliknya. Yang seperti ini boleh, walaupun itu bukan milik dia. Itu bukan milik dia. Bukan berada dalam kekuasaan dia. Sesuatu yang sangat berharga, jelas milik orang lain, jelas ada tuannya. Tetapi ketika itu terjatuh dari pemiliknya, tercecer dari pemiliknya. Orang yang menemukan tadi boleh mengambilnya. Untuk kemudian dia perhatikan barangnya itu apa, isinya bagaimana, wadahnya dalam bentuk apa, warnanya dan sebagainya. Kemudian dia umumkan. Telah ditemukan barang yang sangat berharga di tempat ini. Bagi yang merasa kehilangan, silakan menghubungi nomor ini dengan menyebutkan ciri-cirinya. Boleh untuk yang seperti ini diambil, bukan karena kezaliman tetapi dalam rangka menjaga barang tersebut. Wa syar'an, adapun secara syar'i, al-istila'u 'ala haqqil ghairi. Al-istila' menguasai milik orang lain, zulman wa 'udwanan bi ghairi haq, dengan kezaliman, dengan cara kezaliman, permusuhan tanpa hak. Al-istila' menguasai milik orang lain. Barang tersebut sebelumnya milik orang lain. Dicuri, pencurian termasuk dari ghasab. Mengambil, menguasai milik orang lain dengan kezaliman. Merampok, membegal, dan yang semisal itu. Tsanian hukmuhu, hukumnya. Wa huwa muharramun bi ijma'il muslimin. Ghasab hukumnya adalah haram. Apakah yang digosop itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan, yang dimanfaatkan oleh pemiliknya, ataukah lebih dari itu, yang besar, yang berharga, yang istimewa bagi pemiliknya? Tentu lebih haram lagi. Sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil saja itu haram, tidak diperbolehkan. Misal, kita melihat, oh ada sendal ini bagus, unik bentuknya, walaupun murah. Sendal talinya mungkin dari tali rafia, dibentuk sedemikian rupa, ada seninya. Tertarik kita, alah sendal dari tali rafia aja kok. Sendal dari kayu atau babiran kayu saja kok. Paling berapalah harganya. Kemudian diambil, dicuri. Ini termasuk ghasab, haram, tidak diperbolehkan. Walaupun itu sesuatu yang remeh, sesuatu yang nilainya sedikit ataupun kecil, tetapi itu berharga atau istimewa bagi pemiliknya. Maka yang seperti ini haram. Apalagi kalau barang tersebut adalah sesuatu yang besar, yang berharga, yang benar-benar dijaga oleh pemiliknya. Datang seseorang menguasainya tanpa hak. Maka ini lebih besar lagi kezalimannya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah kalian memakan harta di antara sesama kalian dengan cara yang batil. Si fulan A memakan harta fulan B dengan cara yang batil. Si fulan B memakan harta si fulan C dengan cara yang batil. Kalimat wala ta'kulu, dan jangan kalian memakan, ini alal ghalib. Karena umumnya seseorang mengambil, memiliki barang orang lain atau mendapatkan sesuatu itu adalah untuk dimakan, dinikmati, dimakan. Apakah langsung bendanya yang memang bisa dikonsumsi dimakan atau proses menuju untuk dimakan. Mengambil barang-barang yang mentah, mencuri beras kan gak mungkin langsung dimakan. Tetapi akan dimasak terlebih dahulu, ujung-ujungnya dimakan, masuk ke dalam mulut. Mengambil uang pun demikian, bukan uangnya itu yang langsung dimakan. Tetapi itu adalah proses untuk dijadikan sebagai sesuatu yang kemudian dia santap, dia nikmati dengan mulutnya. Sehingga dalam ayat ini disebutkan wala ta'kulu, jangan kalian memakan. Ini disebutkan majra jara majral ghalib, karena umumnya sesuatu yang dimiliki oleh seseorang akan dinikmati dengan mulutnya. Dinikmati dengan tubuhnya. Tidak lantas kemudian saya mengambilnya enggak dimakan. Saya mengambil barang si fulan itu bukan untuk saya makan, untuk saya pakai. Si fulan punya jubah bagus di jemuran, saya ambil. Si fulan punya motor bagus, saya kendarai. Yang haram kan yang enggak boleh dalam Al-Qur'an disebutkan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara sama kalian dengan cara yang batil. Saya enggak makan. Saya ambil bukan saya makan, tapi saya pergunakan. Saya ambil bukan saya makan, tapi saya jual. Ini semuanya sama. Hal-hal tersebut adalah sebuah proses, apakah langsung dimakan ataupun proses untuk menuju kemudian dimakan. Sama-sama haramnya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in muslimin illa bitibatin min nafsihi illa bitibati nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim untuk dimiliki, dikuasai, diambil, dipindahkan kepemilikan illa kecuali bitibati nafsihi, bitibin nafsihi, kecuali dengan kerelaan hatinya, keridhaan dari si pemilik muslim tersebut. Apapun barangnya, besar ataupun kecil, sesuatu yang berharga ataupun mungkin remeh menurut pengambilnya tadi, tetapi selagi itu memang milik orang lain, maka haram, tidak boleh untuk dimiliki kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a shibran minal ardi zulman tuwiqahu yawmal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang merampas, man iqtata'a, mengambil tanpa hak, merampas shibran, sejengkal saja, minal ard, dari tanah. Jelas batasnya di sini, tetapi ketika dia butuh, dia geser batasnya. Dipersempit milik saudaranya dan dia perluas milik dia sendiri. Walau hanya sejengkal 20 cm kali 10 meter. Hanya 2 meter. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Tetapi ketika diambil zulman wa udwanan, karena kezaliman, karena permusuhan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuwiqahu yaumal qiyamah. Maka sejengkal tanah yang dia rampas ketika di dunia tanpa hak tadi, nanti di hari kiamat akan ditimpakan, akan dijadikan sebagai sesuatu yang menimpa dia, sesuatu yang sangat besar dan berat menimpanya sebagai bentuk siksaan. Min sab'i aradin, akan ditimpakan padanya dari 7 lapis bumi. Yang dia ambil sedikit, tetapi karena kezaliman, maka balasannya nanti di yaumul qiyamah sangat berat. Ini tiga hal ini, ayat Al-Quran, demikian pula dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai dalil tentang haramnya ghasab, haramnya mengambil, memiliki barang orang lain dengan cara zulman wa udwana. Allahu alam bussawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.